Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. درسنا الواجب. الواجب لغة ما هو؟ الساقط واللازم. اصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. خرج من قوله ما أمر به الشارع، يعني ما نهى عنه الشارع. محرم المكروه. وأيضا ما لم يأمر به الشارع المباح. وخرج من قوله ماذا؟ على وجه الإلزام المندوب. طيب، وحكم الواجب اكتسابه فاعله بشرط ماذا؟ أن يفعله على وجه الامتثال. اكتساب فاعله امتثالا، يعني مفعول لأجل، من أجل الامتثال، امتثالا لأمر الله تعالى. أما إذا فعله ليس للامتثال لكن فعله عاديا، صار عاديا، يعني صار عاديا عنده ففعله كالعادة بدون نية الامتثال، فليس فيه ثواب، لأن الأعمال إنما هي بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو لم ينوي شيئا. Dia tidak meniatkan sesuatu karena jadi kebiasaan begitu aja terjadi, terlakukan tanpa niat menjalankan perintah Allah, karena jadi kebiasaan. Nah, maka tidak ada pahala. Wa tarikuhu madha yu'aqabu? Naqul yu'aqabu tariku? Ha? La, limadha? Limadha naqul yu'aqabu tarikuhu? Li'annahu qad madha? Qad? Limadha la naqul wa yu'aqabu tarikuhu? Jazman. Dipastikan dihukum yang meninggalkannya. Limadha? Li'annahu qad yu'fa anhu. Li'annahu qad yu'fa anhu, karena boleh jadi dimaafkan. Li'anna tarikal wajib law kana fasiqan bihi fa hukmul fasiq madha? Tahtal masyi'a yawm al-qiyamah, in syaa'a 'afa anhu in syaa'a 'aqabah. Jadi dia fasik dengan itu, maka kita tahu hukum fasik tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki maka diikhob, jika Allah menghendaki diampuni. Naam. Fa lidzalik naqulu yaqul madza yastahiqqu tariquhu al-iqab, pantas untuk diikhob. Dan itu kembali kepada kebijakan Allah. Tayyib, wa qala rahimahullah wa yusamma fardhan وَفَرِيُّدَةً وَحَتْمًا وَلَازِمًا. Al-wajib, nama lainnya, istilah lainnya adalah fard, faridah, hatm, lazim. Ini semua makna. Wajibun, fardun, faridatun, hatmun, lazimun. Tayyib. Nu'allik ala qawlihi fardun, lianna fi hadha khilaf. Subuh. هذا قول الجمهور وهو الصحيح. هذا قول الجمهور وهو الصحيح. قال الألباني في مقدمة تلخيص صفة الصلاة، قال الألباني في مقدمة تلخيص صفة الصلاة صفحة 4 صفحة 40، قال والتفريق bainahu wa bainal wajib wa tafriqu bainahu wa bainal wajibi istilahun hadithun. Istilahun hadithun la dalila alaih. La dalila alaihi. Entah. Kata Al-Bain dalam mukaddimah beliau, mukaddimah kitab Talkhis Sifat Shalah halaman 4. Wa tafriqu bainahu wa bainal wajib, membedakan antara istilah fard dengan istilah wajib merupakan istilahun hadits. Itu adalah istilah baru ya, yang baru dimunculkan belakangan, la dalila alaihi, tidak ada dalilnya. Nah, na'khud misalan. Kita ambil contoh yang membedakan, yakni di antara ulama yang membedakan antara dua istilah ini, dan itu tidak benar. Katafriqi al-Hanafiyyati bi anna al-wajiba ma thabata bi dalilin dhanni. Katafriqi al-Hanafiyyati bi anna al-wajiba ma thabata bi dalilin dhanniyin. والفرض ما ثبت بدليل قطعي وبنوا على هذا فروعا وبنوا على هذا فروعا. وكذلك قول الحنابلة في حديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. وكذلك قول الحنابلة في حديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد يعني حديث ابن مسعود انتهى في قول التشهد. الحديث كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد نعم. ثم بعده بأن الفرض, هذا قول الحنابلة, بأن الفرض بمعنى الركن, يعني كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد, اجعلوا هذه الجملة بين القوسين. هذا هو الحديث, كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد بين القوسين. بعده بأن الفرض بمعنى الركن. بأن الفرض بمعنى الركن. ولكن لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول سهوا wajabarahu bisujudi sahwi, wajabarahu bisujudi sahwi, fadhalika yadullu ala anna at-tashahhud al-awwal wajibun bikhilafi at-tashahhud al-akhir fa'innahu ruknun bikhilafi التشهد الأخير فإنه ركن. طيب. Jadi penyamaan istilah wajib dengan fard itu pendapat jumhur dan ini yang benar. Ya, sudah kita dengar tadi qaul Al-Albani. Nah, kemudian kita tadi sudah masuk ke penjelasan Al-Albani ya, bahwa yang membedakan antara keduanya itu istilah baru yang dimunculkan dan tidak punya dalil. Contoh, apa yang dilakukan oleh Al-Hanafiyah, fuqaha Hanafiyah, ya, ashab Abi Hanifah, membedakan wajib dengan fard dengan definisi wajib adalah ma sabata bidalilin dhanni. Kata mereka, disebut wajib jika dalilnya dhanni. Ya, dhon rajih. Dan kita sudah lewati bahwa ya ma'rifat al-ahkam al-syar'iyyah al-amaliyah al-fiqh ada dua, bisa jadi dhonni, bisa jadi apa? Qat'i yaqini. Nah, jika itu hasil dhonni, tidak sampai pada tingkatan ilmu yakin, maka disebut wajib. Wal fard ma thabata bidalil qat'i, sedangkan fard ya, sesuatu yang ditetapkan tetap hukumnya sebagai fard berdasarkan dalil qat'i yang benar-benar qat'i yakin pasti benar. Nah, dan wa banau ala hadza furu'an, dan mereka membangun di atas perbedaan ini furu', sekian fara', sekian cabang-cabang masalah ya tulu dzikruha, panjang penyebutannya dan semua itu keliru. Nah, fayyid karena dibangun di atas kaidah yang salah. Nah, jadi dari sari kaidah yang salah muncul darinya sekian furu' masail. Ya, jadi salah. Nah. Kemudian wa kadzalika qaulul Hanabilah. Contoh yang kedua, ucapan fuqaha Hanabila terkait hadis Ibn Mas'ud, kunna naqulu an yufrada alaina at-tashahhud. Dan nahnu hadithu ahdin bihadha al-bahth bihadhihi al-mas'alah fi dars manhaj salikin. Ya, baru saja kita bahas ini kan. Tentang masalah tashahhud. Nah, hadis Mas'ud cukup panjang, singkatnya bagian awal hadis Ibn Mas'ud mengatakan kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud, adalah kami awalnya mengatakan ya membaca pada tasyahud sebelum diwajibkan atas kami tasyahud, sebelum difardukan atas kami tasyahud. Nah, naqulu madza, yani yaquluna madza, assalamu ala Allah, assalamu ala fulan. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu hakadha fa inna Allah wa salam, walakin qulu at-tahiyatu lillahi wa ila akhir. Hadha huwa al-hadith. Dan ini riwayat di luar Sahih Bukhari dan Muslim, ya, sebenarnya tidak kita lewati belajaran fikih dan dinilai sahih oleh sebagian a'immah seperti Al-Albani dan yang sebelumnya. Baik, fuqaha Hanabilah bersandar dengan hadis ini untuk membangun hukum bahwa tasyahud hukumnya fard. Tasyahud hukumnya fard. Ya, mereka mengatakan di atas kaidah bi anna al-fard bi makna ar-rukn. Menurut Hanabilah fard maknanya rukun, yakni wajib tapi di atasnya wajib. Rukun kan wajib tapi lebih dari itu. ada hukum tambahan dari sekadar wajib, yaitu apa? Rukun. Rukun tidak bisa ditinggalkan sama sekali, tidak ada udzur untuk meninggalkannya. Kan begitu? Beda dengan perkara wajib saqata bil udzur, bil jahl wa nisyan, wa amma ar-rukn fala yasqut abada. Sedangkan rukun tidak jatuh, tidak gugur sama sekali, tidak ada udzur. Dan mereka mengatakan fat di sini maknanya rukun, ya. Sementara tasawuf kan ada dua, tasawuf akhir dan tasawuf awal. Hadis ini menurut mereka merupakan dalil yang meliputi hukum tasawuf awal dan tasawuf akhir. Kan begitu? Nah. Ya. Nah. Kata mereka, lamma taraka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tashahud al-awwal, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tasyahud awal, yakni sahwan karena sahu, wajabarahu bisujud sahwi, kemudian ditutupi dengan sujud sahwi sebagai hadis yang sahih, ya. Fadhalika yadullu ala anna tasyahud al-awwal wajib, ini menunjukkan bahwa tasyahud awal wajib. Limadha? Li'annahu saqata li'udhri nisyan as-sahu, karena gugur dengan sebab udhur lupa. Ketika itu Nabi lupa tasyahud awal dan ternyata Nabi tidak mengulanginya, menggantinya, tetapi menutupinya dengan sujud sahwi. Berarti wajib saja tasyahud awal. Ya, sehingga keluar dari makna fard sebagai rukun kewajib. Fadhalika yadullu ala anna tasyahud al-awwal wajib. Ini menunjukkan bahwa tasyahud awal hanya wajib. Baik. Bi khilafi tasyahud al-akhir, berbeda dengan tasyahud akhir, fa innahu rukun, maka tasyahud akhir rukun. Ini qaul Hanabilah. Nah, berdasarkan kaidah yang kita pelajari, dan kita belum sampai pada pembahasan tasyahud akhir di pelajaran kita, dan kita akan sampai nanti, dan kalian sekarang sudah tahu usulnya. Ya. Berdasarkan kaidah ini, berarti hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk mengatakan tasyahud akhir rukun. Karena fard di sini maknanya wajib. Ya. Wajib lah. Nah, dan akan datang nanti pada pelajaran kita insyaAllah bahwa tasyahud akhir juga hukumnya hanya wajib. Nah. Dan tidak sampai pada tingkatan rukun. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Nah. Bahkan ada dalil Fadalah bin Ubaid yang menunjukkan hukumnya hanya wajib. Karena ada orang yang berdoa dalam sholatnya tanpa tasyahud. Ya, dan sholawat. Setelah sholat Nabi SAW menegurnya. Dan mengajarinya agar memuji Allah dulu yaitu tasyahud, kemudian sholawat, kemudian berdoa. Tapi dia tidak disuruh mengulangi sholat. Dalam keadaan dia jahil. Berarti tasyahud akhir juga saqotoh lil jahil, juga gugur karena kejahilan orang itu, tidak disuruh ulangi sholatnya ganti tasyahud akhirnya, berarti hukumnya juga wajib. Sementara hadith ini sendiri memang fard di sini tidak bisa dijadikan dasar untuk mengatakan rukun, karena fard, sahih fard maknanya apa? Wajib. Wajib. طيب نواصل الثاني المندوب. نعم. والمندوب لغة المدعو مندوب سجرة بعاسة المدعو يعني yang diserukan, yang dianjurkan maksudnya. نعم يعني. Baik. Yang diserukan, dianjurkan. Baik. Idan fannadbu huwa ad-du'a. Al-mandub ala wazn maf'ul. فمعناه المدعو أيضا على وزن المفعول. مصدره الندب. مصدره ماذا؟ الندب. bimakna ad-du'a'u. Seruan. An-nadbu artinya seruan. Nah. Doa itu kan artinya seruan, ajakan, anjuran gitu. Nah. Fastilahan ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzam karrawatib. Maknanya secara istilah ma amara bihi syari'u. Yang diperintahkan oleh syari' seperti halnya al-wajib. Di sini sama dengan al-wajib karena sama-sama ma amara bihi syari'. Karena masuk dalam kategori talab al-amr, tuntutan na'am perintah. La ala wajhil ilzam. Huna yufariku mada? Yufariku al-wajib. Nah, contohnya rawatib. Rawatib. Salat-salat sunnah wa? Rawatib. Nah, kam rawatib? Di salawat lil-fard? Lil-faridah? Kam rawatib? Nah, tay? Asyar. 12 saja. Nah. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه المباح نجلاس يا سترولان غدي وخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه المباح keluar dari sini dari ucapan ما أمر به الشارع diperintahkan oleh الشارع المحرم المكروه dan المباح seperti halnya pada الواجب. Penjelasannya. Akhraja biqaulina la ala wajhil ilzam. Al-wajib. Ini kebalikannya. Keluar dengan ucapan kami. La ala wajhil ilzam. Tidak dalam bentuk pengharusan. Keluar darinya al-wajib. Karena al-wajib. Ma'amur bisyari'u ala wajhil ilzam. Hukmuhu. Hukumnya wal mandubu yuthabu fa'iluhu imtithalan. Lagi-lagi di sini. Ada qaid. Biqaidi mada? Imtithalan. Nah. Hukum al-mandub. Diberi pahala. Pelakunya imtithalan, yakni fa'alahu di ajli imtithalan li amrillah, untuk melaksanakan perintah Allah, yakni bi niyatil imtithal. Dalilnya sama dengan yang telah lewat, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tayyib. Wa la yu'aqabu tarikuh, yang meninggalkannya tidak diiqab. Wala yastahiqul iqab. Dimana? Lianna al-amra huna. Kenapa tidak diiqab, tidak dihukum, dan tidak berhak untuk dihukum? Karena perintah ini tidak bersifat harus wajib. Nah. Hanya anjuran saja. Ya. Wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa naflan. Dan disebut pula dengan istilah sunnah, ya, masnun, mustahab, nafl. Ya. Nu'allik aydan ala qawlihi masnun, masnunan. Hadha qawlul jumhur. Baik, jadi saya ulangi, ta'lik ini terkait dengan apa? Penamaan antara masnun dengan mustahab, ya. Di sini mengatakan mandub yusamma sunnah wa masnunan wa mustahabban. Masnunan mustahab. Jadi mungkin takliknya di mustahabban. Itu letak angkanya. Nah. Wa hadha qawlul jumhur annahu la farqa bainal masnuni wal mustahab. Ini yang diinginkan. هذا قول الجمهور أنه لا فرق بين المسنون والمستحب وهو الصحيح. نعم. Ini yang punya syarah dari syarahnya Ibn Utsaimin, ya. Bagian ini yang akan ambil. نعم. هذا قول الجمهور أنه لا فرق بين المسنون والمستحب وهو الصحيح. وفرق بعضهم بأن المسنون وفرق بعضهم بأن المسنون ما ثبت بسنة ma thabata bi sunnatin wal mustahabba ma thabata bi ijtihadin wal mustahabba ma thabata bi ijtihadin. Baik. Jadi ini pendapat jumhur bahwa tidak ada bedanya antara istilah masnun dengan mustahab. Mustahab, masnun sama. Ini semua sama. Mandub, masnun, mustahab, sunnah, ya, nafl. Nah. Ada sebagian selain yang menyelisihi jumhur membedakan antara masnun dengan mustahab, mengatakan masnun itu yang berdasarkan dalil sunnah. Yani ada dalil nas dari as-sunnah. Jelas dalilnya dari as-sunnah, maka disebut masnun. Apabila itu berdasarkan ijtihad, hasil ijtihad, maka disebut mustahab. Yani perbedaannya tidak, istilah-istilah seperti ini tidak ada dasarnya. Tayyib, baqiya lana ta'liq ala qawlihi sunnah. Nah, di sini dikatakan sunnah ya. Nah, naqul walakin as-sunnah fi lisan as-syari'. Walakin as-sunnah fi lisan as-syari'. Walakin as-sunnah fi lisan as-syari'i a'ammu أعم تشمل المستحب والواجب تشمل المستحب والواجب ومنه حديث أنس المتفق عليه ومنه حديث أنس المتفق عليه قال min as-sunnati idha tazawwaja al-bikra ala ath-thayyibi aqama 'indaha sab'an أقام عندها سبعا إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا الحديث طيب والمراد بالسنة في هذا الحديث والمراد بالسنة في الحديث الوجوب والمراد بالسنة في الحديث الوجوب. Jadi ini yang tersisa yaitu apa? Di antara istilah yang sama dengan mandub, mustahab, masnun, nafl adalah sunnah. Katakan ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya mustahab, masnun, nafl hukumnya sunnah. Tetapi ini dalam istilah usul fiqh. Adapun as-sunnah fi lisan as-syari', adapun as-sunnah pada bahasa as-syari', pembuat syariat, ya, pada bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah hadis, a'ammu, itu lebih umum, tashmalul mustahab wal-wajib, makna sunnah meliputi mustahab dan wajib. Di antara contohnya, hadith Anas muttafaq alaih, Anas mengatakan, min as-sunnati merupakan sunnah idza tazawwaja al-bikru 'ala ath-thayyib, jika seseorang melakukan poligami ta'addud, dia menikahi wanita barunya, istri barunya, ya, adalah perawan, 'ala ath-thayyib, atas istrinya yang sudah ada, poligami maksudnya thayyib, yakni maksudnya atas istrinya yang sudah ada bersamanya, dia menikah lagi, menikahi wanita perawan. Ini poligami. Ya. aqama indaha sab'an. Dia ya harus setelah nikah, maka sebelum menggilir istri lain yang dia punya, ya, maka dia harus tinggal bersama dengan istri barunya yang perawan itu 7 hari. Haknya. Nah, ya. Adapun jika dia istri barunya itu sayyid, janda, maka cukup di 3 hari. Ya, setelah itu baru menggilir. Setelah itu baru melakukan qism ibtidai, menggilir dari awal dengan jatah yang sama. Ini khusus bonus ya untuk awal pernikahan. Nah, itu untuk bikr berapa? 7 hari. Jika sayyid, baru itu adalah 3 hari. Setelah itu baru membagi jatah gilir secara merata. Nah, apa makna sunnah di sini? Apakah maksudnya mustadlah? Ini bahasa ya, bukan bahasa usul fikih yang kita belajari. Nah, bahasa syariat. Wal murad bis sunnah fil hadits al wujub. Yang dimaksud sunnah di sini wajib. Artinya ini wajib. Jika ada seorang melakukan poligami, ya, istri barunya tidak diberi haknya 7 hari, langsung ditinggal menggilir yang lainnya, maka dia asim. Maka dia berdosa tidak mengerjakan kewajiban. Tidak memberikan hak istri barunya yang bikr tersebut. Nah, begitu pun hanya jika istri barunya adalah sayyid, harus bersamanya 3 hari dulu. Nah, ini naqlan min syarh usul syahil usul lil mu'allif rahimahullah. Cuma mungkin syarahnya agak panjang di situ ya. Panjang syarahnya. Hah? Banyak. Antum punya syarahnya. Panjang syarahnya di situ. Ana biasanya memang pilih-pilih. Ana baca terus ana pilih. Ulasannya. Agak panjang. Iya, tidak seperti yang ana sampaikan. Nah, ana memang pilih. Nah. Jadi supaya mengambil inti-intinya gitu, ana singkat, ringkaskan dengan taklik ini. Baik. Kami sa'ah. Baik ya. خمس دقائق دائما اذا سالتكم كم الساعه كم بقي قلتم بقي 5 دقائق الله تقديركم persis 5 menit tersisa طيب نقف سبحان الله بحمده اشهد ان لا